ada satu nama dalam rasa, dalam cinta hanya ada satu kata. Dikala sedih kundakan mendekat, selalu teringat dengan namamu. Dikala bahagia mulai menyentuh, bersyukurku padamu. Kalbuku.